Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar, dan kita masih pada pembahasan seputar al-kafalatu wadh-dhaman. Sekarang kita masuk pada permasalahan berikutnya. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, al-mas'alatu tsalitsatu fi ba'dhi ahkamil kafalah. Permasalahan yang ketiga yang membahas tentang beberapa hukum seputar al-kafalah. أولا تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي. تصح الكفالة صح boleh kafalah itu diberikan. كفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي. Sah ataupun boleh kafalah itu diberikan pada setiap orang yang dia memiliki tanggungan harta. Sudah kita lewati kemarin pada pertemuan yang lalu, al-kafalah itu ada dua jenis. Kafalatu bibadan wa kafalatu bilhaq. Maknanya kafalatu bibadan adalah iltizamu ihdari man alaihi haqqun mali. Kafalah yang dimaksud dengan al-kafalah bibadan di situ adalah seseorang menanggung atau bertanggung jawab, siap untuk menghadirkan orang yang punya tanggungan harta. Ini disebut dengan kafalah. Dia menjamin, memberikan jaminan, saya yang akan menghadirkan si fulan. Dan yang kedua, kafalatu bihaq, yang ini disebut dengan ad-dhaman, seseorang siap memberikan jaminan dan bertanggung jawab untuk mengganti, bukan menghadirkan orang yang berhutang tadi, tetapi mengganti, dia yang akan membayar hutang si fulan. Tasihu al-kafalatu bibadani kulli insanin alaihi haqqun mali. Sah ataupun boleh kafalah itu diberikan pada setiap orang yang dia memiliki tanggungan hutang. Ada dua makna di sini, demikian pula nanti poin yang kedua dan ketiga. Ada dua makna di sini. Yang pertama, tasihu al-kafalatu bibadan, sah kafalah itu dengan badan, artinya yang memberikan jaminan, sang kafil, dia adalah orang yang juga memiliki tanggungan. Sang kafil, dia juga memiliki tanggungan. Bolehkah seperti ini? Misal, terjadi permasalahan terkait dengan harta. Orang yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya. Karena satu, dua sebab, sehingga ditunda hingga tahun depan. Maka datang seseorang, dia sebagai kafil, saya siap memberikan jaminan, saya siap sebagai kafil untuk tahun depan menghadirkan orang tersebut. Sementara sang kafil ini, dia juga memiliki tanggungan harta kepada orang lain. Bolehkah yang seperti ini? Jawabannya boleh. Diperbolehkan. Sehingga di sini disebutkan tasihul kafalatu bibadani kulli insanin alaihi haqqun mali. Sah ataupun boleh kafalah itu diberikan oleh setiap orang yang dia juga memiliki tanggungan harta. Tsanian yang kedua, La tasihul kafalatu bibadani man alaihi had. Tidak sah kafalah diberikan bibadani man alaihi had. Kafalah dengan badan dari orang yang memiliki tindak kejahatan atau melakukan tindak kejahatan sampai harus dilakukan penegakan hukuman had atasnya. Jadi sang kafil, mana pertama sebagaimana kita sebutkan ada dua hal. Yang pertama sang kafil dia melakukan sebuah jarimah, tindak kejahatan yang mengharuskan untuk ditegakkan hukuman had padanya. Di saat yang bersamaan dia memposisikan diri sebagai kafil. Bolehkah yang seperti ini? La tasih. Ini makna yang pertama, enggak sah. Seorang yang misal dia harus dipotong tangannya. Kenapa? Mencuri. Di saat itu dia sebagai kafil. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dan makna yang kedua ini terjadi khilaf di antara para ulama antara sah boleh ataupun tidaknya. Makna yang kedua adalah la tasihul kafalatu bi badani man alaihi had. Tidak sah kafalah dengan badan itu diberikan atas orang yang dia melakukan tindak kejahatan yang harus ditegakkan hukuman had padanya. Jadi al-maghfulu anhu bukan kafil sekarang. Al-maghfulu anhu yang akan diberikan kafalah itu dia melakukan tindak kejahatan sampai pada dia harus dipotong tangannya. Datang seorang kafil, saya yang menjamin. Bolehkah yang seperti ini? Terjadi khilaf di antara para ulama. Syekhul Islam rahimahullah berpendapat atau menguatkan pendapat bolehnya. Jadi datang sang kafil, iya saya memberikan jaminan bahwa si fulan tahun depan dia harus datang untuk pelaksanaan hukuman had. Lantas bagaimana kalau dia tidak datang? Sang maghfulu anhu ini tidak datang dia yang harus dipotong tangannya. Enggak datang. Apakah sang kafil yang akan dipotong tangannya? Jawabannya tidak. Sang kafil dia tidak menanggung apa yang harus diterapkan, diberlakukan hukuman yang akan diberikan kepada al-maghfulu anhu. Maka di sini terjadi khilaf. Sebagian mereka mengatakan apa fungsinya? Apa fungsinya sang kafil memberikan kafalah kepada orang yang harus ditegakkan hukuman had padanya? Karena kalau seandainya enggak datang, enggak mungkin sang kafil yang dipotong tangannya. Namun di sana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah setelah menyebutkan ikhtiar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau memberikan beberapa faedah bahwa tetap boleh kafalah dalam masalah ini. Di antara faedahnya pihak pengadilan, demikian pula pihak al-maghfulu lahu, dia enggak repot-repot untuk mencari dan menghadirkan sang maghfulun anhu. Karena kalau tidak ada kafil, pengadilan yang akan sibuk mencari kemana dia ini perginya. Yang harus dipotong tangannya ini karena mencuri, kemana dia perginya. Maghfulun lahu juga demikian, dia was-was. Gimana si fulan yang saya tuntut, yang sudah menghancurkan harta saya dan sebagainya. Kemana dia? Akan kebingungan. Namun ketika ada seorang kafil, mereka tinggal menuntut. Ya fulan, wahai kafil, ini sudah tiba waktunya. Mana orang yang dulu engkau berikan jaminan? Sehingga pengadilan, demikian pula maghfulun anhu, maghfulun lahu, ini tidak kebingungan. Di saat yang bersamaan, al-maghfulu lahu yatma'in, dia merasa tenang. Oh, si fulan sudah ada yang jamin. Si fulan sudah ada yang memberikan jaminan. Tinggal nunggu waktu persidangan. Qala tsalitsan, yang ketiga, la tasihul kafalatu bi badani man alaihi qisas. Kalau tadi had, sekarang qisas. Tidak sah kafalah bi badan dari orang yang harus ditegakkan hukuman qisas padanya. Sama dengan yang kedua tadi yang kita sebutkan. Boleh ataukah tidak ini? Di sini para ulama menyatakan enggak boleh. Namun terjadi khilaf di sana. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah merajihkan bolehnya, apalagi kalau yang memberikan kafalah itu adalah syekh kabilah. Kalau di sana di Arab, syekh kabilah itu memiliki makanah, memiliki kedudukan wibawa yang sangat tinggi pada masing-masing individu sukunya, kepala suku atau ketua suku. Kalau di tempat kita apa istilahnya ini? Bukan kepala desa, lain. Hah? Sebuah perkumpulan ada ketuanya yang mereka tunduk memberikan loyalitas kepada sang ketua tadi. Kalau dia sudah berbicara demikian, A, itu seluruh warganya harus melakukan. Demikian pula kalau seandainya seseorang itu dia terkena hukuman qisas. Sang syekh kabilah dia yang memberikan kafalah, saya yang menjamin. Ketika al-maghfulu anhu pada hari pelaksanaan qisas dia enggak datang, apakah syekh kabilah yang harus dikisos? Jawabannya enggak. Kenapa demikian? Karena sang syekh kabilah tidak melakukan tindak kejahatan, dia hanya memberikan kafalah. Dia yang akan memberikan jaminan. Dan kalau yang memberikan jaminan itu adalah syekh kabilah, maka orang yang melakukan tindak kejahatan tadi, dia harus berpikir sekian kali untuk mengkhianati syekh kabilahnya. Untuk tetap lari dan kabur, gak mungkin. Dia akan mempermalukan dirinya, mempermalukan keluarganya, seluruhnya. Akan dia pertaruhkan, sehingga mau gak mau dia tetap datang. Ini diantara faedah fungsi adanya kafalah bagi mereka-mereka walau telah melakukan hukuman, melakukan perbuatan yang sampai pada tingkat qisas. Qala rabi'an, yang keempat, yabra'ul kafilu bi mautil makfulil muta'adzir ihdaruhu. Akan lepas, bebas dari tanggung jawab seorang kafil itu dengan sebab meninggalnya al-makfulu anhu. Al-muta'adziru ihdaruhu, yang sulit untuk dihadirkan, yang enggak mungkin untuk dihadirkan. Misal terjadi persidangan sudah ditentukan tahun ini, ternyata dia kabur, tidak menghadiri persidangan tadi, tidak menghadiri saat pelaksanaan hukuman, dicari. Al-kafil juga mencarinya, mengerahkan segenap daya dan kemampuannya, relasi-relasi dia, kenalan-kenalan dia di berbagai tempat sudah dihubungi. Ada enggak melihat si fulan? Tahu enggak kabar si fulan? Ini dia sudah harus datang ke majelis persidangan. Dia sudah harus menerima pelaksanaan hukumannya. Tapi enggak terlihat. Enggak diketemukan. Dia tetap dituntut untuk mencari dan menghadirkan al-makfulu anhu tadi. Ketika dengar kabar si fulan sudah meninggal. Si fulan yang dituntut di persidangan telah meninggal dunia. Maka dengan berita dan dipastikan meninggalnya orang tersebut, kafil bebas dari tugas dan tanggung jawabnya. Khamisan, yang kelima, al-kafilul gharim dhaminun idza ma talal asilu wa lam yusaddid aw aflas. Al-kafilul gharim atau ad-dhamin, al-kafil yang dia itu ketika sang makfulun anhu tidak mampu, maka dia yang harus menunaikan haknya. Misal si fulan A yang dia jamin memiliki tanggungan harta, ketika tiba waktu dia tidak mampu. Yang memiliki tanggungan harta tadi tidak mampu untuk menyerahkan harta tersebut. Maka al-kafilul gharim, dia yang membayarkan. Ya sudah, karena saya yang menjadi kafilnya, saya yang telah memberikan kafalah ini, saya yang melunasinya, saya yang memberikan tanggungan harta si fulan. Ini al-kafilul gharim atau al-dhamin. Dia dhaminun, harus bertanggung jawab, harus memberikan ganti rugi, harus memberikan tanggungan harta tersebut. Idza ma talal asil, apabila al-asil al-makfulu anhu tidak mampu memberikan harta tersebut atau dia menunda memberikan hartanya. Karena sang kafil sudah menyanggupi, maka dia harus membayar. Ini berkaitan dengan harta. Kalau dengan badan tadi, dia tidak menanggung, dia hanya menanggung siap menghadirkan saja. Menghadirkan orang tersebut kepada makfulun lahu atau kepada majelis persidangan. Walam yusaddid, dan tidak membayarnya, au aflas, atau dia mengalami kebangkrutan. Maka yang menanggungnya adalah al-kafilul gharim. Sadis yang keenam, al-kafilu ghairil gharim ay al-huduri. Sedangkan al-kafilu ghairil gharim, ini kafil bibadan tadi, yang dia hanya bertugas untuk menghadirkan sang pelaku. Apakah pelaku tersebut dia memiliki tanggungan harta, atau pelaku tersebut dia melakukan tindak kejahatan hingga harus ditegakkan hukuman had padanya atau bahkan qisas. Ini al-kafil disebut dengan al-kafilu ghairil gharim. La yadman, dia tidak menanggung. Dia hanya berkewajiban menghadirkan saja. Yang saya tanggung adalah menghadirkan si fulan. Ah, ini sudah saya hadirkan. Maka tugas dan tanggung jawab saya selesai. Adapun kemudian orang itu tadi yang melakukan tindakan tersebut, apakah mengambil harta orang lain atau sampai pada hukuman had dan qisas, dia tidak melakukannya, itu sudah di luar tanggung jawab al-kafilu ghairil gharim. Karena tugas dia hanya sekedar menghadirkan saja. Ini sudah tugasnya dijalankan. Si fulan ini sudah saya hadirkan ke majelis persidangan atau kepada orang yang menuntut. Nah, ini tugas dan tanggung jawab saya, kafalah yang saya berikan dahulu telah selesai. Ketika ternyata yang dihadirkan tadi tidak mampu membayar, memberikan tanggungan harta atau melakukan hal-hal yang lain, itu sudah bukan menjadi tanggung jawab al-kafilu ghairil gharim. Li'anna kafalatahu kafalatu ta'rifin wa ihdar lil makfuli anhu aw lil kafilil gharim. Karena kafalah dia, jaminan yang telah dia berikan hanya sekedar kafalatu ta'rif, memberitahu, wa ihdar, dan menghadirkan. Sebagaimana misal dia berkata, sebagaimana saya dahulu sudah menyanggupi, sekarang saya memberikan informasi si fulan itu ada di sana. Selesai tugasnya. Atau ini saya hadirkan si fulan ke majelis persidangan. Selesai tugasnya. Itu kalau al-kafalah dengan makna bibadan atau al-kafil ghairul gharim. Dia tidak menanggung, tidak mengeluarkan harta untuk mengganti apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh makfulun anhu. As-sabi' yang ketujuh, tashihul kafalatu bin nafsi wa hiya iltizamul kafil bi ihdaril makfuli ila al makfuli lahu aw ila majlisil hukmi aw nahwi dhalik. Sah kafalah itu dengan bin nafsi, dengan badan. Apa maknanya? Ya, ini makna atau definisi dari kafalah itu sendiri. Wahia yaitu iltizamul kafil, sang kafil mengharuskan dirinya sendiri bi ihdaril makful, untuk menghadirkan makfulun anhu yang dia sanggup untuk memberikan jaminan kepadanya. Ilal makfulilahu, kepada al makfululahu, orang yang sudah dirugikan. Au ila majlisil hukum, atau kepada majlis persidangan. Jika kasusnya besar, kasusnya sampai kepada persidangan. Maka al-kafilu bin nafs, dia menghadirkan orang tersebut. Au nahwi dhalik, atau kemana yang dibutuhkan untuk menghadirkan orang yang melakukan tindak kejahatan tadi. Allahu alam bissawab. Selesai kita dari membahas tentang al-kafalah ataupun jaminan al-kafalah di badan atau kafalah bin nafs. Adapun berikutnya yang berkaitan erat dengan al-kafalah adalah ad-daman. Seorang yang memberikan jaminan dan harus menyerahkan, mengganti, memberikan uang, harta ataupun yang lainnya kepada orang yang berhak harta itu diserahkan untuknya. Ini insyaallah kita sambung pada pertemuan mendatang bismillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.